Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwana fiddin a'azzakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa disyariatkan bagi sesama muslim untuk saling menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan ucapan selamat ketika saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa dia mencintai saudaranya yang mendapatkan kebaikan, seperti dia senang ketika kebaikan itu didapatkannya sendiri. Dan itu menunjukkan bahwa tidak ada hasad, iri dan dengki di hati mereka. Barakallahu'alaikum. Maka di sini ada satu hadis yang masih belum kita sampaikan tentang masalah itu. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, ini hadis yang ke-711. Wa an ibni Shumasah qala, dari Ibnu Shumasah beliau pernah bercerita, hadarna Amr bin al-As radhiyallahu anhu wa huwa fi siyaqatil maut, fabaka tawilan wa hawwala wajhahu ila al-jidar. Kami pernah hadir di rumah Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala an ketika beliau dalam keadaan hampir mati. Beliau menangis cukup lama, kemudian mengarahkan wajahnya ke tembok, tidak mau memandangi orang-orang yang ada di sekitar. Faja'ala ibnuhu yaqul, ya abata, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada. Maka putranya mulai berkata, wahai bapakku, bukankah Rasul telah memberimu kabar gembira dengan ini? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberimu kabar gembira dengan yang itu? Faqbala biwajhihi, maka sahabat yang mulia Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala an mau menatapkan wajahnya. Faqala, beliau kemudian berkata, inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya nikmat yang paling utama menurut aku adalah nikmat bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inni qad kuntu ala thalathati atbaq, sungguh aku telah melalui tiga periode kehidupan. Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inni wa la ahabba ilayya min an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu. Periode yang pertama, saat itu tidak ada seorang pun yang paling benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi aku. Sungguh yang paling aku inginkan saat itu ialah menaklukkan beliau dan membunuh beliau. Falau mittu ala tilkal hal lakuntu min ahli nar. Seandainya aku mati dalam keadaan seperti itu, pasti aku akan menjadi penghuni neraka. Falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ubsud yaminak fal ubayyika. Maka ketika Allah Ta'ala telah menjadikan Islam masuk dalam hatiku, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, ulurkan tangan kananmu, aku akan berbaiat kepada Anda untuk masuk Islam. Maka Nabi pun mengulurkan tangan kanannya. Faqabattu yadi. Kemudian aku genggam tanganku. Atau aku cabut tanganku, ya. Jadi Nabi mengulurkan tangan, kemudian aku genggam tanganku, enggak jadi, ya. Naam. Faqala malaka ya Amr? Maka Nabi pun bertanya, ada apa denganmu ya Amr? Qultu artu an astarita. Aku mau masuk Islam tapi dengan syarat. Qala tastarit madza? Apa syarat yang engkau inginkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu ayyu farali. Aku pun menjawab, aku mengajukan satu syarat. Dosa-dosaku diampuni. Qala, maka Nabi pun bersabda, amma alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Tidakkah engkau tahu wahai Amr, Islam itu menghapus seluruh dosa sebelumnya. Hijrah denganku bisa menghapus semua dosa sebelumnya. Haji bisa menghapus semua dosa sebelumnya. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu tidak ada seorang yang lebih aku cintai dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi aini minhu. Tidak ada seorang pun menurut mataku yang lebih mulia daripada beliau. Wa ma kuntu atiku an amla aini minhu ijalallahu. Sampai aku tidak mampu, ya, memandangkan mataku ke arah beliau karena sangat memuliakan beliau. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu. Sehingga kalau aku ditanya tentang ciri-ciri Rasulullah, aku tidak akan mampu untuk menjelaskannya. Li'ani lam akun amla'u aini minhu. Karena mataku tidak mampu untuk melihat wajah beliau. Nah. Walau mittu ala tilkal hal rajautu an akuna min ahlil jannah. Seandainya saat itu aku mati, aku sangat berharap bisa menjadi ahlul jannah. Thumma wullina asya' ma adri ma hali fiha. Tapi setelah itu aku menjabat sebagai waliul amri, ya, menjabat sebagai pejabat. Aku tidak tahu kalau aku mati saat itu apa keadaanku. Fa idza anamitu fala tashabanni naihatun wal nar. Maka aku berwasiat, kalau aku nanti mati, jangan ada yang meratapi kematianku. Jangan mengiringi jasadku dengan api. Fa idza tafantumuni fasunnu alayya turabasanna. Jika kalian menguburku, maka taburilah kuburku pelan-pelan dengan tanah. Tsumma aqimu haula qabri qatramatun haru jazur wa yuqsamu lahmuha hatta astanisa bikum. Kemudian setelah selesai pemakamanku, tolong kalian tetap di sekitar kuburku seukuran penyembelihan unta dan pembagian daging unta, supaya aku merasa tenang bersama kalian. Wa andura ma uraji'u bi rusula rabbi, dan aku bisa melihat bagaimana sikap utusan Rabbku, yaitu para malaikat, dalam menghadapi aku. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qalu sunnu ruwiya bisyin al-mujamah wal-muhmalah ay subbu qalilan qalilan wallahu subhanahu a'lam. Lafaz sunnu itu ada yang pakai sin titik tiga, ada yang pakai sin biasa, enggak pakai titik. Maknanya sama. Artinya ialah taburilah kuburanku dengan tanah sedikit-sedikit. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib, dalam hadis ini ikhwan fillah na'udzakumullah, dijelaskan bahwasanya sahabat yang mulia Ammar ibn al-'As radhiyallahu ta'ala an, beliau mengalami tiga periode dalam kehidupannya. Periode yang pertama, beliau adalah tokoh kafir yang sangat kejam, yang sangat menginginkan nyawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun bisa berjumpa dengan Nabi, dia akan berusaha untuk membunuh Nabi. Tidak ada yang paling dibenci saat itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian periode yang kedua, beliau dapat hidayah, masuk Islam. Dan beliau bagus keislamannya, juga mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sangat malu ketika mengingat masa lalunya. Saking malunya itu enggak berani menatap wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah tokoh pemberani, ya. Tapi karena mengingat masa lalunya ketika menyikapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu sendiri. Nah, periode yang ketiga, beliau sempat menjadi pejabat di masa sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga saat itu kebijakan-kebijakan beliau keluarkan, tugas-tugas pemerintahan beliau laksanakan. Barakofikum, sampai akhirnya beliau melemah dan hampir mati. Saat itulah beliau berwasiat kepada anak-anaknya, kalau aku nanti mati, jangan ada yang menangis sambil meratap. Jangan pula mengubur jasadku dengan membawa api. Ya. Dan kalau sudah dimasukkan ke liang lahat, taburi tanah pelan-pelan. Jangan langsung di lemak-lemak lempar saja, pelan-pelan. Ya. Kalau selesai pemakaman, jangan langsung ditinggal pulang. Ya. Doakan aku. Tinggallah di sekitar kuburku. Doakan aku untuk menghadapi utusan Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat yang bertugas untuk menanyakan sesuatu kepada setiap orang yang telah mati, ya. Nah, barakallahu fikum. Maka dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama terkait dengan bab, yakni menyampaikan kabar gembira. Maka perlu diketahui bahwasanya Amr ibn al-As ini semasa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mendapat kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah dosa-dosanya semasa jahiliyah diampuni. Bahkan kebaikan-kebaikannya semasa jahiliyah yang asalnya tidak sah karena masih kafir, semuanya dikembalikan dan dihitung sebagai kebaikan ketika telah masuk Islam. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang kedua, ini perlu kita ketahui bahwa keadaan yang terburuk yang dialami oleh manusia ialah hidup di atas kekafiran dan mati di atas kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang semacam itu, hidup di atas kekafiran kemudian mati di atas kekafiran, maka pasti dia min ahli nar, akan menjadi penghuni neraka dan tidak bisa keluar selama-lamanya. Ini periode yang sempat membuat cemas Amr ibn al-As, ya, karena dia enggak cuma sekedar kafir, tapi kafir jahat, kafirnya juga sangat kejam, ya, sampai berencana membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau merasa dosanya sangat banyak, sangat besar. Nah, makanya ketika masuk Islam, enggak mau langsung masuk Islam. Takutnya dosanya masih banyak, ya. Maka dipersyaratkan, kalau saya masuk Islam, saya mohon wahai Nabi, semua dosaku masa lalu diampuni. Baik terkait dengan hak Allah maupun dengan hak hamba Allah. Masya Allah, Nabi kemudian menyampaikan bahwa dengan masuk Islamnya seseorang, semua dosanya kecil, sedang, besar diampuni semua. Enggak kemudian tercatat, ya, dihapus semua, hilang. Ditambah lagi kebaikan-kebaikan semasa kafir yang tidak sah dihitung kembali sebagai amal sholih ketika sudah masuk Islam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang bisa kita ambil, hendaknya kita berusaha untuk memperbagus keislaman dan berdoa agar mati di atas Islam. Karena barangsiapa yang keadaannya seperti ini, maka pasti min ahlil jannah, akan masuk ke dalam apa ini? Surga. hidupnya seperti kehidupan kaum muslimin pada umumnya. Kemudian memperbagus keislamannya. Matinya husnul khatimah. Mati dalam keadaan muslim, maka dia pun dijamin menjadi ahlul jannah. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa jabatan itu amanah dan sangat berisiko melakukan berbagai bentuk kedzaliman. Jadi Islam mengajarkan agar para pejabat untuk benar-benar adil dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah atas apa yang dilakukan selama menjadi pejabat. Dan Islam juga mengajarkan agar kita tidak haus kekuasaan, tidak haus jabatan, tidak rakus kedudukan, karena itu adalah amanah yang seringkali membuat orangnya tidak bisa melaksanakan dengan baik, sehingga banyak dosanya, banyak zalimnya. Dan kalau itu terjadi, wallahu ta'ala alam bisawab, dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hukuman itu lebih dahsyat ya daripada rakyat jelata, karena mereka adalah pemimpin, maka semua kebijakannya diikuti. Nah, kalau kebijakannya salah kemudian diikuti, maka dia menanggung dosanya sendiri ditambah dengan dosa para pengikutnya dalam kesesatan. Waliyadu billah. Faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain itu sangat cinta kepada Rasul, sangat menghormati Rasul. Nah, walaupun sebelumnya musuh, kalau sudah masuk Islam kemudian mendapatkan bimbingan keislaman dari Rasul, maka akan berubah menjadi apa ini? Cinta. Nah, demikianlah kondisi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Selanjutnya, dalam hadis ini juga terdapat faedah larangan niyaha. Niyaha itu adalah tangisan disertai dengan suara keras dan disertai dengan gerakan-gerakan yang membahayakan dirinya sendiri, atau dengan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhoan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Suara tangisan keras, itu enggak boleh. Itu ratapan level 1. Niyaha level 1, yaitu dengan tangisan suara yang keras. Naik ke level 2, kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya, jambak-jambak rambut, ya, gulung-gulung di tanah, ya, nyobek-nyobek baju, ya, atau mukul-mukul lemari, ya, atau mukul-mukul dirinya sendiri ketika menangis tadi, ini termasuk niyaha level 2, naik dosanya tambah banyak. Level 3, nah ini, disertai dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak ridho dengan takdir Allah, ucapan-ucapan yang menunjukkan dia tidak terima dengan kenyataan itu. Nah, waliyadubillah, ini levelnya sudah berat. Dosanya apa ini? Sangat besar. Termasuk kabair, ya. bukan shogoir, tapi kabair. Nah, tapi kalau sekedar isakan tangis dengan suara pelan, nah, gitu ya, atau dengan tetesan air mata, maka itu tidak apa-apa, termasuk buka'ur rahmah, tangisan sayang, ya. Nah, dia ikhlas menerima kenyataan, menerima takdir Allah, ya. Tapi dia merasa sangat kehilangan, sehingga dia meneteskan air mata, ya. Kalau ada suara pelan, sesekuat, enggak masalah, dimaafkan. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Itu larangan membawa api ketika mengubur mayat, kecuali dalam kondisi darurat. Dikubur malam-malam harus ada penerang, ya. Nah, tapi kalau sudah terang tapi masih bawa api, enggak boleh. Ya. Nah. Selanjutnya dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan orang yang telah mati itu akan mendapatkan apa ini? Fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan malaikat, pertanyaan dua malaikat tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Itu yang disebut fitnah kubur. Adapun adab kubur itu lain lagi. Bukan fitnah kubur, tapi adab kubur itu siksa kubur bagi mereka yang tidak bisa menjawabnya dengan baik, atau orang kafir, ya. Bagaimana dengan nikmat kubur? Termasuk kalau ada adab berarti ada nikmat. Jadi mereka-mereka yang lulus fitnah tadi, maka akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Ya, dilapangkan kuburnya. Ditenangkan hatinya di alam barzah. Diperlihatkan kepada mereka bagian-bagian surga yang akan mereka tempati nanti di akhir, sehingga mereka terus berharap agar kiamat segera tiba, agar bisa langsung masuk ke tempat-tempat yang Allah siapkan untuk mereka di surganya. Nah, barakallahu fikum. Ini termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah, disunahkan untuk berwasiat kepada keluarga yang akan ditinggal. Wasiat ini ada dua macam. Yang pertama wasiat berupa harta, yang kedua wasiat berupa apa ini? Wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, ya. Kalau wasiat berupa harta, maka tidak boleh lebih dari sepertiga harta, dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nah, misalkan hartanya ketika dia mau mati tadi, kalau dihitung itu jumlahnya 300 juta kalau ditotal semua, ya. Nah, rumahnya, perhiasannya, tanahnya, uang kontannya, ya, 300 juta. Maka maksimal wasiat hartanya sepertiganya, yakni 100 juta. Maksimal, enggak boleh lebih. Kalau dia berwasiat lebih dari itu, enggak boleh dituruti, diambil sepertiganya. Misalkan aku wasiatkan, ya, 300 juta ini 200 juta berikan kepada lembaga pendidikan di pondok pesantren, atau berikan kepada anak yatim, atau berikan kepada sahabatku, teman seperjuanganku, fulan. Dicucuran. Maka ini gak boleh dituruti 200 jutanya ya. Nah, tapi wasiatnya tidak sanakan dan disesuaikan. Sepertiga. Ya ambil 100 jutanya ya. Nah. Atau kalau dia perwasiat kepada salah satu ahli warisnya, gak boleh dituruti. Ini 300 juta ya. Sebelum dibagi warisan 100 juta kasihkan ke anakku yang ini, karena dia yang selama ini merawatku, mendampingiku ya. Nah, enggak boleh. Urusan dia merawat, mendampingi itu kewajiban, dia adalah anak ya. Yang lain enggak mau merawat, enggak mau peduli itu dosa, itu aja ya. Tapi urusan harta wasiat enggak boleh diberikan kepada ahli waris. Jangan dilaksanakan ya, dibagi secara warisan saja ya. Nah, barakallahu'alaikum. Bagaimana cara pembagian warisannya? 300 juta. Anaknya yang laki-laki 2, anaknya yang perempuan 1. Istrinya sudah meninggal duluan ya. Ahli warisnya cuma anaknya saja. Berapa bagian anak laki-laki? Berapa bagian anak perempuan? Anak laki-laki dapat 2 bagian. Anak perempuan dapat 1 bagian. Tapi jangan salah kesimpulan. Kamu laki 2, ya 200 juta, masing-masing 100 juta ya. Ini perempuannya 100 juta. Enggak, namanya bagi rata. Bukan lidzakari mithlu hadzihi sayyin. Bukan 2:1. Namanya bagi rata itu enggak boleh. Jadi yang laki-laki dianggap 2. 1 itu. Kalau 2 laki-laki berarti 4. Perempuannya tetap dianggap 1. Berarti 5. Hartanya dibagi 5. 300 juta dibagi 5 berapa? Ahsanta, 60 juta ya. Nah. Berarti kalau dikasihkan ke perempuan 1 dapat 60 juta. Laki-lakinya 2 ini masing-masing dapat 120 juta. Sehingga hartanya bisa dilihat masing-masing dari anak laki-laki dan perempuan ini 2:1 ya. Nah. Seperti itu. Barakallahu. Selanjutnya, dalam hadis ini juga terdapat faedah. Disunahkan ketika selesai pemakaman, tidak langsung pulang, tapi berhenti sejenak. Di sini itu disebutkan seukuran kita menyembelih onta, kemudian membagikan dagingnya. Nah, kalau ahli cepat ya. Unta itu tidak disembelih seperti sapi. Tidak dirobohkan kayak sapi. Makanya dengan bahasa yunhar, an-nahar. An-nahar itu, untanya itu berdiri. Ya. Jadi, kemudian, apa namanya, ditusuk. Ya, bagian yang ada di lehernya itu sampai uratnya putus. Nah, terus roboh ya. Nah. Namanya nahar, itu lain cara penyembelihan unta sama sapi atau kambing ya. Nah, kalau yang nyembeli itu sudah ahli, walaupun yang disembeli itu unta, cepat. Termasuk pembagian dagingnya cepat. Jadi jangan disamakan dengan yang di desa-desa atau di tempat-tempat kampung-kampung gitu ya. Satu sapi saja setengah hari Masa kita harus di kuburan setengah hari? Nah, terlalu lama ya. Jadi maksudnya ialah seukuran itu. Apa tujuannya? Mohon maaf ya, bukan untuk baca Yasin. Ya, tapi untuk mendoakan si mayat agar diberi keteguhan, kemudahan untuk bisa menjawab pertanyaan dua orang malaikat itu ya. Nah, itu sunnah. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa orang yang telah mati itu bisa merasakan kenyamanan, ketenangan ketika ada orang soleh, baik keluarganya atau yang lain, yang menziarahinya dan mendoakan kebaikan kepadanya. Dan ziarah kubur itu syariatkan untuk mendoakan si mayat, bukan untuk minta-minta kepada si mayat ya. Nah, dengan ziarah kubur kita bisa mengingat kematian, kita juga mendoakan kebaikan untuk si mayat tadi. Maka Allah jadikan si mayat tadi bisa merasa apa ini, tenang di kuburnya. Sebagaimana dalam hadis ini penjelasan dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala ya. Baik. Selanjutnya bab yang baru, bab yang ke-96. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu wada'is sahib wa wasiyatihi 'inda firaqihi li safarin wa ghairihi wa du'a lahu wa talabi du'a minhu. Bab ucapan selamat tinggal kepada sahabatnya, berwasiat kepada sahabatnya ketika akan ditinggal pergi untuk safar atau yang lain, mendoakan kebaikan untuknya dan minta didoakan ya. Nah, jadi ini pembahasan khusus ya. Kalau kita mau safar, entah haji, umrah atau ada tugas apa ya. Nah, atau kita merasa hampir mati, ya, bau-bau kematian itu sudah tercium, maka disunnahkan bagi kita tadi untuk menyampaikan selamat tinggal kepada yang ditinggal, memberi wasiat-wasiat yang baik, mendoakan kebaikan kepada yang ditinggal dan minta didoakan ya. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa dalil tentang masalah ini. Yang pertama dari Al-Qur'anul Karim, beliau membawakan satu dalil dari surah Al-Baqarah ayat 132 sampai 133. Qala Allah Ta'ala, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Ya'qub. Nabi Ibrahim ketika akan meninggal dunia berwasiat kepada putra-putranya dan juga kepada Nabi Ya'qub. Ya baniya. Nabi Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya. Demikian pula Nabi Ya'qub juga berwasiat seperti itu kepada putra-putranya ketika akan meninggal dunia. Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin. Wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama terbaik untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian juga menyaksikan ketika Nabi Ya'qub akan meninggal dunia? Id qala libanihi, Ketika itu Nabi Ya'qub berwasiat kepada putra-putranya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai putra-putraku, apa yang akan kalian sembah sesudah kematianku nanti? "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun." Maka putra-putra Nabi Ya'qub berkata, "Kami akan tetap beribadah kepada Allah, sesembahanmu, sesembahan nenek moyangmu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, satu sesembahan, dan kami akan tetap menjadi muslim." Jelas ya. Nabi Ibrahim ketika meninggal akan meninggal, Nabi Ya'qub ketika akan meninggal, semuanya berwasiat untuk anak-anaknya. Ini wasiat selain harta ya. Pesan-pesan supaya anaknya tetap bertauhid, tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam, tetap di atas yang benar ya, dan berdoa supaya matinya itu husnul khotimah. Nah, adapun hadis, maka Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan sekitar 6 hadis tentang masalah ini. Qala rahimahullah, hadis yang ke-712, "Wa amal hadis," adapun dalil dari hadis, "faminha hadis Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu alladhi sabaqa fi bab ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban fahamidallah wasna alai wa wa'ada wa dhakara thumma qala amma ba'du ala ayyuhan nas innama ana basarun yusiku ayati ya rasul rabbi fa ujiba wa ana tarikun fikum saqalain awwaluhuma kitabullah fil huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih fahassa ala kitabillah waraghaba fi thumma qala wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti rawahu muslim waqad sabaqa bituli. Adapun dalil dari hadis diantaranya ialah hadis Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala an, yang telah lewat pembahasannya dalam bab memuliakan ahlul bait Rasulullah SAW. Saat itu diceritakan oleh Zaid ibn Arqam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri khutbah menasihati kami. Beliau membaca tahmid, memuji Allah, kemudian menasihati kita, memberi peringatan. Kemudian beliau menyampaikan, "Amma ba'du. Wahai manusia, ketahuilah, saya ini manusia biasa. Sudah hampir didatangi oleh malaikat utusan Rabbku dan aku menyambut kedatangannya, yaitu malakul maut. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua amanah besar. Yang pertama ialah kitabullah yang isinya ialah petunjuk dan cahaya. Ambillah kitabullah. Berpegang teguhlah kalian dengannya." Beliau terus menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Kemudian beliau bersabda, "Dan jagalah ahlul baitku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah agar menjaga ahlul baitku." Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim dan telah lewat dengan panjang pembahasannya dalam bab ikram ahlul bait. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Rasul merasa ajalnya semakin dekat, sehingga beliau perlu untuk menyampaikan wasiat, nasihat kepada umatnya yang akan ditinggal. Khawatir gak kesampaian, ya kan? Nah, beliau menyampaikan untuk menjaga dua amanah yang besar. Yang pertama ialah menjaga Al-Quran wa Sunnah agar tetap dijalankan dengan baik. istiqomah di atas Al-Quran wa Sunnah. Yang kedua, hendaknya memuliakan, menjaga ahlul bait beliau yang beriman dan bertakwa kepada beliau dimanapun mereka berada. Jangan meremehkan, jangan merendahkan mereka, ya. Nah, karena mereka itu bagian dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun hadis-hadis yang masih belum kita bahas tentang bab ini, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kemudahan untuk bisa menjalankan ajaran-ajarannya, bisa istiqamah di atas Al-Quran wa Sunnah, dan diberi karunia mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafaddalu, barakallahu fikum.